Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah, amma ba'd. Faya ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan yang sebelumnya, dari materi kita pada pembahasan kitab Adabul Usyrah wa zikru as-suhbati wal ukhuwah, Al-Imam Abu al-Barakat al-Ghizzi rahimahullah mengingatkan kepada kita adab-adab as-suhbah, dan beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya di dalam pembahasan akhlak wal-adab dari sisi lawazimuha, konsekuensi-konsekuensinya berbeda-beda tergantung dari seseorang yang kita terapkan adab tersebut kepadanya. Dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Pembahasan pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala adalah apa yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, suhbatullah. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa kelaziman konsekuensi yang harus dilakukan oleh seorang mukmin tatkala ia menjalankan konsekuensi dari konsekuensi sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang diingatkan oleh beliau rahimahullah adalah ittiba'u awamirihi, mengikuti perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan nawahi, larangan-larangannya. Dan ini seperti yang sebelumnya telah kita sebutkan adalah makna dari at-taqwa. Seorang ia beribadah, ia menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan ia meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla, ini termasuk dari makna dan kelaziman konsekuensi at-taqwa. Dan ini sebagai tolak ukur kemuliaan dan kedudukan seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla adalah dengan sejauh mana dia menjalankan konsekuensi dari nilai takwa tersebut. Kemudian yang berikutnya yang beliau sebutkan rahimahullah adalah dawami zikrihi, senantiasa mengingatnya, senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan ini termasuk dari sifat An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Allah Azza wa Jalla puji di dalam ayat yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan kana An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadhkur Allah ta'ala ala kulli ahwalih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dahulu senantiasa berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla pada setiap keadaannya. Dan sifat ini adalah sifat yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin pada akhir-akhir ayat yang ada di dalam surah Ali Imran alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu mereka orang-orang yang mengingat Allah Azza wa Jalla qiyaman, baik mereka dalam keadaan berdiri, mereka mengingat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, wa qu'udan, ataukah mereka dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, ataukah sedang berbaring di atas pembaringannya. Ya, senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan ini yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya tatkala meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adanya satu amalan yang dengannya ia akan berupaya untuk bisa merutinkannya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, la yazalu lisanuka rabban bizikrillah. Hendaklah engkau upayakan lisanmu senantiasa basah dengan mengingat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu hadis qudsi yang ma'ruf tentang keutamaan seorang yang ia mengingat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, wa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi, wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in hum khairun minhum. Allah Azza wa Jalla berfirman, bila mana seorang hamba mengingatku pada dirinya, maka aku akan mengingatnya pada diriku. Bila mana ia menyebut dan mengingatku di depan orang-orang yang lainnya, di depan sekelompok manusia, maka saya akan mengingatnya di hadapan sekelompok makhluk yang mereka lebih baik darinya, yaitu di hadapan para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Demikian pula termasuk dari suhbatullah, adab yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin terhadap Allah Azza wa Jalla, disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa darsi kitabihi, dan mempelajari kitabnya Al-Quran, baik secara tajwidnya atau secara tafsirnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya yang ma'ruf, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah mereka orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada yang lainnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan mereka orang-orang yang membaca Al-Qur'an, baik dengan lancar yang membacanya ataukah dalam keadaan terbata-bata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Seorang yang mahir membaca Al-Qur'an, maka ia bersama dengan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang mulia, menunjukkan kemuliaannya dan keutamaannya. Walladzina yata'ta'una fiha fa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Adapun mereka orang-orang yang terbata-bata tatkala membacanya, والذي يتتعتع فيها فهو عليه شاق, dalam keadaan dia berat untuk menglafazkan, ya mungkin makhrajnya tidak pas di lidah, ngomong za sama seperti sa, ya kan, ngomong za sama seperti sa, biizni rabbihim Ngomong ustaz tidak bisa bacanya ustaz. Kesulitan. Namun ia berupaya untuk kemudian menglafazkannya. Ia berupaya untuk kemudian bisa dengan mempelajarinya, dengan dia bersungguh-sungguh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lahu ajran. Maka ia mendapatkan dua pahala. Disebutkan maknanya oleh mereka para ulama, yang pertama adalah ajrul mujahadah, pahala dia bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran bersama dengan dia mengalami kesulitan untuk mempelajarinya, untuk menglafazkannya. Dan yang kedua adalah ajrul qira'ah, pahala dia membaca Al-Quranul Karim. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengingatkan kita untuk mempelajari Al-Quran, baik secara tajwidnya, qira'ahnya, ataukah secara tafsirnya. Wa muraqabati asraril 'abdi iyakhtalija fiha ma la yardahu maulah. Dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin dalam semua keadaan-keadaan seorang hamba, manakala ia dalam keadaan sendirian, sehingga dia berupaya untuk tidak menampakkan pada keadaan tersebut perbuatan yang tidak diridhai oleh maulanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun kau berada. Baik tatkala engkau berada di perkumpulan sekelompok manusia yang mereka adalah kawan-kawanmu, yang kau merasa malu dilihat oleh mereka, yang kau merasa segan dan sungkan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah di tempat yang kau tidak melihat mereka satupun. Ini senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan ini juga termasuk dari konsekuensi at-taqwa. Yang demikian disebabkan karena Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in alim, atau bi kulli syai'in alim, dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Baik orang itu dalam keadaan berbicara dengan kawannya atau dalam keadaan bersendirian, semua gerak-geriknya diketahui dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga seorang hamba termasuk dari adab dan akhlak yang baik kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun ia berada, berupaya untuk menjalankan konsekuensi at-taqwa. Dan bab ini adalah bab yang perlu sekiranya seseorang berupaya untuk mengevaluasinya, yang berupaya semaksimal mungkin untuk muhasabah, untuk senantiasa mengevaluasi setiap gerak-geriknya, yang dengannya ia akan menjadi seorang yang senantiasa munib kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa menyesali perbuatan-perbuatannya, dan senantiasa menjadi seorang yang beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabali Wa innal fajira yara dhunubahu ka'annahu ka'anna kadzubabin marra 'ala anfihi. Sesungguhnya seorang mukmin ia memandang dosanya seperti halnya keadaan seorang yang berada di bawah satu gunung. Ya khafu an yaqa'a 'alaihi, disebutkan dalam riwayat tersebut dia khawatir kalau semisal gunung itu akan menjatuhinya, sehingga ia takut. Yang dengan rasa takut tersebut membawa dirinya untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wa innal fajir yara dhunubahu kadzubabin marra 'ala anfihi. Adapun seorang hamba yang fajir, ia melihat dosa tersebut seperti halnya dzubab, seekor lalat yang lewat di hadapan hidungnya. Tidak memandang itu adalah termasuk dari sesuatu yang ia khawatirkan. Tidak menganggap itu adalah sesuatu yang besar. Bahkan menjadikannya sebagai kebiasaannya. Walayyadzubillah. Ini ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu belum mengatakan perihal keadaan kaum muslimin yang beliau lihat pada zamannya. Beliau melihat ada di antara mereka yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yang dipandangnya kemaksiatan tersebut adalah kemaksiatan yang ringan. Dalam keadaan dahulu mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zamannya, memandang itu sebagai sesuatu yang membahayakannya, sebagai dosa besar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, innakum lata'amaluna a'malan hiya adaqhu ala a'yunikum minas sya'ri in kunna na'udhu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal mawbiqat. Sesungguhnya kalian melakukan satu amalan yang kalian pandang bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang kalian anggap remeh dan kecil nilainya dibandingkan setipis rambut, tidak berarti, kalaupun jatuh tidak terlihat, kalaupun terlihat dia anggap remeh karena hampir-hampir tidak ada wujudnya. Menunjukkan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum melihat pada zaman tersebut sebagian muslimin terjatuh ke dalam dosa besar dalam keadaan mereka pandang dosa itu adalah sesuatu yang biasa. Padahal kata beliau radhiyallahu taala anhu, kunna na'udduhu fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mawbiqat. Dahulu padahal kita pandang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu termasuk dari dosa yang membinasakan. Termasuk dari dosa besar. Ini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga lihat kisahnya Abu Bakar As-Siddiq dengan Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala keduanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena merasakan sesuatu yang sama. Mereka merasa tatkala semajlis dan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa semangat yang demikian tinggi untuk berupaya menjadi seorang yang bertobat kepada Allah azza wa jalla, untuk berupaya menjadi seorang yang benar-benar taat kepada Allah Azza wa Jalla dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tergambarkan seakan-akan surga berada di hadapannya. Diingatkan tentang neraka jahanam seakan-akan berada di hadapannya. Sehingga muncul rasa harapnya dan muncul pula rasa takutnya yang membawa mereka untuk bersegera menjalankan amalan-amalan kebaikan. Namun tatkala sepas dari majelis tersebut mereka pulang ke rumahnya, mereka tersibukkan dengan urusan dagangnya, demikian pula keluarganya. Banyak dari perkara-perkara yang mereka dapatkan tatkala bermajelis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melalaikannya. Sehingga Hanzalah menyatakan laqad nafaqa Hanzalah, sesungguhnya Hanzalah telah munafik, sesungguhnya Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Hanzalah, ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah, masing-masing ada waktunya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Demikian pula seperti kisah dari Thabit radhiyallahu taala anhu, yang tatkala turun firman Allah azza wa jalla, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Tatkala turun perintah Allah azza wa jalla kepada mereka orang-orang mukmin, agar supaya jangan mengangkat suara mereka melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengeraskan melantangkan suaranya seperti halnya mereka mengeraskan melantangkan suara mereka tatkala bercakap-cakap berinteraksi dengan sebagian yang lainnya. Kemudian Allah azza wa jalla mengancam, an tahbata amalukum wa antum la tashurun, karena akan menyebabkan terputuslah amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Maka disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala, selang berapa hari Thabit radhiyallahu taala anhu berdiam diri di rumahnya. Tidak terlihat di masjid. Tidak pula terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ma sya'nu Thabit? Ashtaka?" Kemana Thabit? Atau bagaimana keadaan Thabit? Apakah ada sesuatu yang ia keluhkan? Maka salah seorang tetangganya mengatakan bahwasanya dia tidak mengetahui adanya keluhan pada diri Thabit radhiyallahu taala anhu, sehingga ia pun mendatangi rumahnya dan menyampaikan tentang pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka dijawab oleh Thabit radhiyallahu taala anhu, "Unzilat hadhihi al-ayah. Walaqad 'alimtum anni min arfa'ikum sawtan 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Sesungguhnya telah diturunkan ayat ini, kata Thabit radhiyallahu taala anhu, dalam keadaan kalian telah mengetahui saya adalah seorang yang paling keras ucapannya melebihi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana min ahli nar. Kalau demikian saya termasuk dari ahli nar. Maka tetangganya ini pun mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Bal huwa min ahlil jannah." Bahkan ia termasuk dari kalangan ahlil jannah. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya tatkala membawakan hadis ini belum menyebutkan dengan bab khauful mu'min min ayahbita amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab disyariatkannya seorang mukmin untuk memiliki rasa takut kalau misal amalan-amalannya itu akan terputus dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Wal a'yadzu billah. Kemudian belum menyebutkan kisah dari Thabit radhiyallahu taala anhu tersebut. Dalam beberapa kisah tersebut, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala, kita bisa mengambil faedah bahwasanya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Manusia pilihan yang Allah pilihkan mereka untuk menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, paling dalam ilmunya dan paling mengerti tentang syariat Allah azza wa jalla rabbul alamin, dan paling taat di dalam menjalankan amalan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Namun bersama dengan ini, tatkala kita membaca kisah-kisah mereka, dijumpai tidak ada satupun di antara mereka yang merasa aman dari azab dan siksa Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Seperti datangnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu dan menyatakan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammani, apakah engkau pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menamai saya termasuk dari sekelompok nama-nama mereka orang-orang munafikin. Dalam keadaan Hudzaifah dikenal oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai sahibus sir, sahabat Rasul yang paling faham dan mengerti tentang rahasia-rahasia, khabar-khabar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhabarkannya kepada yang lainnya. Lihat sekelas Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masih mengkhawatirkan beliau dikategorikan oleh Allah Azza wa Jalla termasuk dari mereka orang-orang munafikin. Bahkan seingat saya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, anda bisa melihat di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah terkait bab anjuran seorang mukmin memiliki rasa takut akan kemunafikan, menyebutkan perkataannya, la yakhafuhu illa al-mu'min wa la ya'manuhu illa al-munafiq. Sesungguhnya tidak ada seorang yang merasa aman atau tidak ada seorang yang merasa takut akan kemunafikan melainkan itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut adalah benar-benar mukmin. Wa la ya'manuhu illa al-munafiq, dan tidak ada seorang yang merasa aman dari kemunafikan melainkan dia adalah benar-benar orang munafik. Ini menunjukkan sifat seorang mukmin adalah sifat yang senantiasa memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak ilmunya tidak membawa dirinya semakin congkak dan sombong, tidak menyebabkan dirinya semakin berani melanggar syariat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Tapi semakin banyak ilmunya akan membawa dirinya untuk kemudian memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayatnya yang mulia dalam surat Az-Zumar, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama ini termasuk dari adawatul hasr yang memberikan makna al-hasr, pembatasan, yang menunjukkan bahwasanya hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang memiliki rasa khasyah takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah mereka para al-ulama. Bila mana innama ini termasuk dari adawatul hasr, maka menunjukkan yang tidak memiliki rasa khasyah bukan termasuk dari alim, seorang yang alim. Walaupun ia adalah seorang yang banyak ilmunya, walaupun ia adalah seorang yang banyak hafalannya, namun bila ia tidak memiliki rasa khasyah, maka ia bukan termasuk sosok seorang yang alim. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tatkala seseorang mendatanginya dan mengatakan, ya ayyuhal alim, wahai seorang yang alim, maka beliau rahimahullahu ta'ala terdiam, tertegun, menganggap seakan-akan demikian berat lakop dan ucapan alim ini untuk kemudian dinisbatkan kepadanya. Padahal beliau adalah seorang imam. Asy'abi rahimahullahu ta'ala kemudian ia menghadap ke arah orang tersebut dan mengatakan, innamal alimu man yakhshallaha ta'ala. Sesungguhnya seorang yang alim itu adalah mereka orang-orang yang memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Tidak mengatakan ana alim, saya adalah seorang yang alim, atau tidak mengatakan benar ucapanmu, saya adalah seorang yang alim. Namun beliau mengatakan, innamal alimu man yakhshallah. Sesungguhnya seorang yang alim adalah yang memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan salah dalam satu perkataannya, kafa bi khasyatillahi ilman, wa kafa bil ikhtirari bihi jahlan. Cukuplah dengan seorang memiliki rasa khasyah takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dengan rasa takutnya membawa dirinya untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla, dinyatakan sebagai satu ilmu yang tentu pemiliknya dinyatakan sebagai seorang yang alim, yang berilmu. Wa kafa bil ihtirari bihi jahla. Dan cukuplah tatkala seorang melalaikannya dinyatakan sebagai kejahilan. Karena itulah di dalam surat An-Nisa Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya pelaku kemaksiatan sebagai seorang yang jahil. Sebagai seorang yang jahil. Kata Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, innama tawbatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib fa'ulaika asallahu an ya'fuwa anhum. Kata Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, sesungguhnya tobat itu Allah Azza wa Jalla berikan kepada seseorang yang ia ya'maluna su', melakukan perbuatan kejelekan, bijahalatin, dengan kejahilannya. Dengan kejahilannya. Summa yatubuna min qarib, kemudian pada waktu dekat ia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla akan mengampuni mereka, mengampuni dosa-dosa yang mereka amalkan tersebut. Dalam ayat yang mulia ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, disebutkan oleh mereka para ulama ahli tafsir tentang satu ungkapan yang masyhur yang kita dengarkan dari mereka, kullu man 'asallaha fa huwa jahil. Seluruh mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tatkala ia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah seorang yang jahil. Seorang yang jahil. Dan jahil di sini bukan berarti jahil tentang hukumnya. Karena ada kemungkinan seorang yang ia terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, namun ia jahil tentang hukumnya, akan yu'zar, akan diampuni dan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Ya, namun yang dimaksud jahil di sini adalah al-jahlu bil awaqib, jahil tentang akibatnya. Jahil tentang akibat dari dosa tersebut. Wal'iyadzu billah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Sehingga perkara ini atau bab ini terus senantiasa kita berupaya mengevaluasinya. Berupaya senantiasa kita berupaya untuk muhasabah dan terus-menerus menumbuh kembangkan rasa semangat kita untuk senantiasa berada di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Yang dengan bab inilah ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, seorang hamba akan menjadi seorang yang ibaratnya seperti bangunan yang kokoh, tidak mudah hancur dengan terpaan gelombang-gelombang fitnah-fitnah yang melandanya. Apakah fitnah itu berhubungan dengan media sosial, dengan internet? Apakah fitnah-fitnah itu berhubungan dengan dunia luar? Dengan dunia luar. Sehingga tidak kemudian menjadi seorang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla namun setengah-setengah. Tatkala berada di sekelompok orang-orang yang baik, dia baik. Tatkala ia berada di sekelompok orang-orang yang jelek, maka dia jelek. Tatkala ia dilihat oleh yang lainnya, maka ia berupaya baik. Tatkala ia tidak dilihat oleh yang lainnya, maka muncul sifat buruknya, wal'iyadzu billah. Ini keadaan yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harfin. Di antara umat manusia ada yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla namun di tepi saja, tidak di tengahnya, tidak bersemangat di dalam menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga keluar dari pondok dengan ketika berada di pondok benar-benar berbeda drastis, jauh bedanya. Kalau di pondok masya Allah masih terlihat songko berada di rambutnya, kalaupun songko itu terpasang, terpasang sebagaimana mestinya. Tapi subhanallah kalau di luar sana mulai songkonya dinaik-naikin ke atas sehingga jambul rambutnya itu keluar, jambul rambutnya keluar. Faya subhanallah, mungkin dia ingin pamer, ini loh rambutku keriting. Nah, mungkin dia ingin pamer, ini loh rambutku ikal. Sama para wanita-wanita yang hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya subhanallah. Ataukah mungkin akhirnya ia terjatuh ke dalam fitnah Facebook. Ini sering diwanti-wanti ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmatullah tentang bahaya Facebook. Mungkin ia, mungkin awalnya adalah sekedar mencari barang dagangan. Namun ternyata tatkala ia asik melakukan Facebook, akhirnya dikenalkan oleh kenalannya, yang mungkin teman sekolahnya, akhirnya dikenalkan oleh teman-teman perempuannya, akhirnya terlalu asik dan mulailah dia mencari-cari dan mencari-cari fitnah-fitnah yang lainnya. Betapa banyak Facebook itu merusak akhlak, moral, demikian pula perilaku seorang mukmin. Rusak akhlaknya disebabkan karena Facebook. Bahkan dari beberapa kisah yang kita dengarkan, Facebook itu bahkan menyebabkan corot marutnya urusan rumah tangga seorang mukmin dengan istrinya. Didapati sang istri selingkuh disebabkan karena Facebookan. Didapati seorang istri ternyata alasannya belanja, akan tetapi ternyata gandengan dengan teman Facebooknya. Bahkan kita pernah mendengarkan kasus pencurian juga karena Facebook. Ya, alasannya temannya ini ingin ketemu di satu tempat. Akhirnya dia langsung keluar dari rumahnya, dia pergi ke tempat tersebut. Ternyata yang chattingan ini sudah ada di depan rumahnya. Wah, ini orangnya gak ada. Baru diambil semua barang-barangnya, sementara yang di sana sedang beranggapan akan bertemu dengan bidadari yang demikian cantik, yang mempesona. Padahal ternyata bidadari tersebut sudah membawa habis semua harta-harta yang ada di rumahnya. Ini ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, ini perlu dan perlu terus kita tumbuh kembangkan dan kita berupaya untuk terus menanamkannya pada diri kita seluruhnya. Yang dengannya akhirnya seorang mukmin akan bisa terus berada di atas kebenaran. Yang dengannya akhirnya seorang mukmin akan terus berada bersama mereka orang-orang yang baik. Dengan adanya muraqabatullah, akhirnya seorang terselamatkan dari bahaya fitnah kemaksiatan. Jangan dianggap masyarakat ikhwa rahimani wa rahmatullah fitnah kemaksiatan hanyalah sekedar seorang akan menyebabkan nasibnya berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Atau kalau dianggap ringan karena nantinya cukup dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun dampak dari kemaksiatan demikian banyak, diulas dan disebutkan demikian panjang lebar oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'u wa Dawa. Beliau menyebutkan sekian banyak dampak dari dampak-dampak seseorang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Di awal kitab Ad-Da'u wa Dawa, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengingatkan bahwasanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla menurunkan beliau dari dalam Al-Jannah disebabkan karena satu dosa, satu kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Yaitu tatkala Allah Azza wa Jalla melarang Nabi Adam alaihi salatu wassalam untuk memakan satu buah, kemudian ternyata beliau melanggarnya. Demikian pula iblis dijadikan sebagai seorang hamba yang mal'un, yang dilaknat di sisi Allah Azza wa Jal, disebabkan pula karena satu kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal Rabbul Alamin, yaitu tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi assalatu wassalam. Bila mana mereka, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, demikian pula iblis, disebabkan karena satu dosa, satu kemaksiatan, menyebabkan mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mulia, yang utama, maka bagaimana keadaan seorang hamba yang ia terus bermaksiat dan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Tentu akibatnya jauh lebih buruk dan jauh lebih parah dibandingkan keduanya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.